inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Surah Al-Ma'arij dari ayat 36 sampai ayat 44. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فما للذين كفروا قبلك مهتعين. فما مك أبا للذين كفروا bagi orang-orang kafir itu kibalaka di depanmu muhti'in. Muhti'in di sini mudi min nazar nahwaka, memandang dengan pandangan sinis. Setelah Allah Subhanahu wa taala membahas pada ayat sebelumnya mengenai tabiat manusia, bahwa manusia akan mudah berkeluh kesah, mudah mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah berpaling dari kebenaran yang Allah ajarkan, kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh menegakkan salat, orang-orang yang suka berinfak, orang-orang yang membenarkan kepastian hari kiamat, orang-orang yang takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perzinaan, orang-orang yang menjaga amanah, itu amanah iman, dan orang-orang yang menjaga salat. Mereka inilah yang akan selalu stabil, dan mereka tidak akan pernah terpengaruh oleh berbagai macam godaan di sekitarnya. Dia akan terus konsisten, komitmen patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun semua orang di sekitarnya berbuat maksiat dan dosa, maka dia akan terus tetap teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka akan dimasukkan surga dan mereka akan menjadi terhormat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tabiat manusia yang kafir, bahwa mereka selalu memandang sinis kepada kebenaran yang Allah turunkan. Bahkan mereka tidak mau membenarkan Rasul yang Allah utus. Kalaupun mereka hadir di saat Rasulullah SAW menyampaikan, misalnya mereka hadir lalu mereka mengejek. Dikatakan dalam riwayat bahwa annal musyrikun, bahwa annal musyrikin, bahwa orang musyrik yastami'una khawal Nabi SAW, mereka berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, yastami'una kalamah, mereka mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, wala yantafi'un, wala yantafi'un bihi, mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bal yukadzibuna bihi, bahkan mereka mendustakannya, wayastahzi'una, wayastahzi'una, mereka mengejek Rasulullah SAW, wayaqulun, lalu mereka berkata la in dakhalahu al-jannah, kalau mereka itu yang ikut Muhammad nanti di hari kiamat mereka masuk surga, la nadkhulannaha qablahum, kita nanti rebut, kita kuasai pintu dan kita masuk duluan. Begitu disangkanya naik ke surga, masuk surga itu sangat seperti naik bus. Jadi bayangan mereka, nanti kalau mereka masuk surga, kita kuasai pintu, kita masuk surga duluan, kata mereka. Walaiku dan manafi ma'aksar memalih, dan kami kan punya harta banyak, sogok aja itu penjaga pintu. Seperti kita menyogok-nyogok orang-orang dunia. Fa'anzalallah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan ayat ini, fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in anil yamini anil shimali izin ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyud khala jannata na'in. Apa? Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in, apa yang membuat orang-orang kafir itu memandang sinis kepadamu? Anil yamin, di sebelah kanan kamu, wa anil shimali, di belah kiri kamu Muhammad, izin, mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkumpul, bercerai-berai, berkelompok-kelompok di sekitar Rasulullah. Izin artinya berkelompok-kelompok di sekitar Rasulullah, dan mereka sambil membicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian mereka mengatakan bahwa kami nanti akan masuk surga lebih dahulu. Kata Allah, ayat semua kullu mri'in minhum ayyud khala jannata na'im. Lalu dengan sikap mereka yang tidak mau menerima di sana yang Allah turunkan, tidak mau patuh kepada Rasulullah SAW, tidak mau ikut apa kata Rasulullah SAW, lalu mereka ingin masuk surga. Ayat semau kullu mri'in minhum ayyud khala jannata na'im, pantaskah mereka dengan kondisi seperti itu, dengan sikap seperti itu, lalu mereka ingin masuk surga? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan bahwa untuk masuk surga harus ada kesungguhan melangkah ke sana. Untuk masuk surga harus ada kejujuran iman bahwa dia memang berjuang menuju surga. Surga bukan didapat dengan cara menghayal atau dengan kekuatan fisik, dan tidak pula dengan kekuatan harta, tetapi surga didapat dengan iman yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jujur ikut Rasulullah SAW, baru pantas mereka menginginkan surga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi pernah mengkritik orang-orang yang hanya mengandalkan doa tapi tidak beramal. Jadi amal sehari-harinya tidak ada yang berpahala, sia-sia, dosa, maksiat, sibuk dengan permainan-permainan dan sebagainya. Lalu dia berdoa ingin masuk surga. Lalu dia berpikir bahwa nanti kalau aku mati, aku undang orang-orang untuk membacakan surat Yasin supaya aku bisa masuk surga. Yang penting sekarang nyantai, kita senang-senang, kita berfoya-foya. Ah, itu nanti kita minta, kita berdoa. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah dalam kitabnya Jawabul Kafi, dia mengatakan, "Katsirun minan nas, banyak orang yu'allihuna du'a, menuhankan doa." Jadi seakan-akan doa itu Tuhan dan dia tidak beramal. Doa itu terlengkap daripada amal, bahwa amal akan menjadi powerful, menjadi kuat ketika didukung dengan doa. Maka stamina amal itu doa. Ketika hanya doa saya tanpa amal, maka dia seperti stamina tanpa fisik, dia tidak akan mencapai tujuan. Tidak usah jauh-jauh ke surga, dari kantor ke rumah saja. Coba nanti ya, kalau seseorang ingin mencoba, dia duduk di masjid, selesai jam kerja, berdoa kepada Allah, mohon ya Allah sampaikan aku ke rumahku. Tapi enggak usah naik mobil, duduk aja di tempat masjid, terus minta Allah sampai nangis, Allah sampaikan aku ke rumahku. Tapi duduk di masjid, enggak usah kemana-mana, enggak usah naik mobil, enggak usah naik motor, pokoknya duduk di masjid. Bisa nyampe gak kira? Gak nyampe. Nah, kalau ke rumah saja gak bisa nyampe, apalagi kepada surga. Pergi ke surga. Maka harus seimbang antara amal dengan doa. Sama dengan kita ingin makan, ingin kenyang. Kalau seseorang hanya berdoa, ya Allah kenyangkan aku, kenyangkan aku, tapi gak usah makan, maka tidak bisa kenyang. Ambil nasi, baca doa, makan, maka menjadi berkah dan kenyang. Itulah fitrah, itulah suatu hal yang natural, dan itulah hakikat agama. Memang kadang-kadang ada hal yang istilahnya mukjizat dan sebagainya, atau hal yang luar biasa, itu lain lagi. Kita tidak membicarakan masa itu, kita bicara tentang hidup yang normal, yang sesuai dengan apa yang harus kita lakukan sehari-hari. Nah, itu harus ada dengan kesungguhan beramal. Itu pun juga orang yang mendapatkan karomah, mereka itu setelah berjuang bisa-bisa, setelah beramal, setelah patuh kepada Allah, setelah bersungguh-sungguh mentaati Allah, mereka baru mendapatkan karomah itu, yang seakan-akan secara zahir mereka itu tidak naik mobil, tetapi mereka bisa nyampe ke rumahnya. Itu pun setelah kesungguhan mentaati Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Nah, semua ini menggambarkan bahwa hakikat hidup ini adalah perjuangan dan doa. Kita adalah bersungguh-sungguh mentaati Allah dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, kata Allah, mereka ingin masuk surga, tetapi mereka tidak beramal, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut apa kata Allah, tidak ikut apa kata Rasul. Lalu pengen masuk surga, ayat ma kullu mri'in minhum ayyudkhul jannatan na'im, kalla kalla, tidak mungkin, sekali-kali tidak. Jangan berbuat seperti itu, kata Allah. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Inna, sesungguhnya kami, khalaqnahum, telah menciptakan mereka, mimma, dari apa? Ya'lamun, yang mereka ketahui. Maksudnya apa? Maksudnya, kata Allah, lihat asal penciptaanmu. Kamu kan tahu, mimma ya'lamun, kamu kan tahu, kata Allah, apa asal kamu, bahwa kamu diciptakan dari air mani, dan aku yang membuat air mani itu menjadi manusia. Lalu setelah kamu menjadi manusia, tidak mau patuh kepadaku, setelah kamu menjadi manusia, kamu merasa ingin independen dariku, tidak mau bergantung kepadaku, tidak mau ikut apa kata aku. Lihatlah, inna khalaqnahum mimma ya'lamun, mereka tahu asal penciptaan. Kok mengingkari apa yang mereka ketahui? Ayo kamu tahu diri, kata Allah. Tahu diri kamu itu apa asal kamu. Lalu setelah menjadi manusia, menentang aku, melawan aku, Allah mengingatkan kepada hakikat ini. Dalam surah Al-Mursalat Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawma idzin lil mukadzibin. Kata Allah, bukankah aku telah menciptakan kamu dari air yang hina? Allah sebutkan mimma imahi, Allah mengatakan itu air hina. Artinya seandainya seorang ya, dia keluar dari kantornya menemukan bungkusan berisi air mani, saya enggak yakin dia membawa pulang. Itu air itu gak ada harganya. Air hina. Mahi, coba dia menemukan bungkusan berisi emas, pasti dia bawa pulang. Tapi kalau air mani, siapa membawa pulang? Itu air busuk, air gak ada harganya. Kata Allah, mimma imahi faja'alnahu fi qararin makin. Lalu aku jadikan, aku jaga di tempat yang sangat rapi, kokoh, itu rahim seorang ibu dalam tabung, artinya tabung plasenta yang berisi dengan air, sehingga sekalipun sang ibu ya terjatuh, dia tidak terbentur kepalanya, dijaga dengan air. Ya, subhanallah, luar biasa. Fi qararin makin ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Faqadarna fani'mal qadirun, lalu aku berikan takdirnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Nah, ini semua aku yang mengurus, aku yang mengatur, aku yang memproses supaya air mani itu menjadi manusia. Tiba-tiba begitu lahir masih lemah, dia tidak berdaya apa-apa, dia habis menangis. Allah kasih air susu ibunya yang dengan menjadi besar. Allah sediakan air susu itu secara otomatis. Perhatikan, subhanallah, itu air susu tidak keluar kecuali ketika sang bayi lahir. Perhatikan, Allah sediakan itu. Kata Allah, summa sabila yassara, kemudian aku mudahkan jalan hidupnya. Allah banyak mengingatkan dalam Al-Quran tentang asal pencipta manusia. Kenapa? Karena banyak manusia tidak tahu diri. Setelah menjadi manusia, dia lupa kepada penciptanya, berasal penciptaannya. Allah ingatkan dalam surat Abasa juga. Dalam surat Abasa Allah mengingatkan ini. Allah firman, "Kalla innaha tadhkirah, faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah." قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيْهِ شَيْءٍ خَلَقَهُ. Kata Allah, celaka manusia yang ingkar terhadap Al-Quran. مِنْ أَيْهِ شَيْءٍ خَلَقَهُ, dari apa dia diciptakan? مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ, bukankah aku telah menciptakan dari mani itu, lalu aku sempurnakan penciptaannya? مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. Lalu kemudian Allah berfirman, ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ, kemudian ketika dia lahir, Allah mudahkan hidupnya. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ, lalu ketika dia mati, Allah menguburkannya. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ, setelah itu Allah menghidupkan kembali. Perhatikan, Allah mengingatkan dengan penciptaan ini, selalu Allah mengingatkan ini supaya manusia tahu akan dirinya. Seringkali kalau tugas untuk Allah direndahkan, kalau perintah Allah dianggap tidak penting, Allah perintahkan ini haram dikerjakan, berzina itu haram dikerjakan, membuka aurat itu haram dikerjakan, tidak mengerti, apakah tidak mau mengindahkan ajaran Allah SWT? Lalu mau apa kalau tidak ikut Allah SWT? Kalau Allah panggil untuk sholat merasa berat dan seterusnya. Makanya Allah ingatkan dengan nikmat-nikmat seperti ini, tidak akan ada, kita tidak akan pernah ada kalau Allah tidak menciptakan kita. lalu kemudian gaji lebih besar daripada penciptaan Allah, nikmat Allah dianggap kecil dibanding dengan gaji yang besar itu, lalu kemudian lebih patuh hanya untuk urusan uang daripada untuk Allah, siapa yang membunuh saudaranya hanya demi uang, dan seterusnya. Begitulah manusia terlalu mudah mengecilkan Allah, meremehkan Allah, sehingga perkara dianggap tidak penting hanya demi kepentingan-kepentingan dunia. Nah, di sinilah Allah mengingatkan bahwa supaya manusia segera kembali ke fitrahnya dan ingat, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Kami telah menciptakan mereka dari apa yang telah mereka ketahui. Kemudian Allah bersumpah, fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib. Di sini Allah bersumpah dengan dirinya. Allah bersumpah dengan dirinya, fala, maka sungguh aku uqsim, bersumpah, bi rabbil masyariq, dengan Tuhan yang mempunyai timur, maksudnya dirinya sendiri. Allah sebagai Tuhan yang memiliki timur, bi rabbil masyariq. Allah berfirman, bi rabbil masyariq, Tuhan yang memiliki banyak timur, wal magharib, dan Tuhan yang mempunyai banyak barat. Berarti di alam semesta ini ada banyak timur dan ada banyak barat. Yang kita ketahui selama ini baru satu timur, tempat terbitnya matahari. Ternyata dalam penelitian ilmiah bahwa di angkasa raya terjadi juga hal yang sama. Terbit matahari, terbit bintang seperti matahari, timur dan barat, masyarik, jumlahnya begitu banyak. Di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar bintang yang tidak kalah dengan cahaya matahari. Mereka juga terbit dan tenggelam, sama seperti bumi, seperti matahari di bumi. Begitulah Allah bersumpah bahwa aku yang mempunyai banyak timur dan aku yang mempunyai banyak barat. Aku bersumpah dengan diriku sendiri bahwa inna laqadirun, bahwa aku sangat bisa. Inna, sesungguhnya kami, lam, di sini lam taukid, sungguh, qadirun, sangat mampu. Untuk apa? Ala an nubaddila khairan minhum, untuk mendatangkan orang-orang yang lebih baik daripada mereka. Artinya, kata Allah, aku bisa kok. Aku hancurkan semua itu. Manusia yang tidak patuh, aku hancurkan semua. Lalu aku datangkan manusia lain yang lebih baik. Aku tidak butuh, kata Allah, aku tidak butuh mereka. Bagiku gampang mendatangkan lagi selain mereka. Makanya di zaman Nabi-Nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan di sana kisah-kisah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Lut. Kaum Lut, kaum yang paling rusak secara moral. Mereka hidup dalam kebebasan seks. Belum pernah ada kaum yang oleh Allah dijuluki dengan semua keburukan. Di tengah kaum itu puncak keburukannya adalah mereka menikah sama laki-laki dan mereka menikah sama perempuan. Dan mereka sudah sangat berada di puncak kebejatan moral. Malaikat Jibril langsung menciduk dengan sayapnya satu kampung negeri mereka. Diangkat, diangkat, diangkat, lalu kemudian dibalik oleh malaikat Jibril atas perintah Allah SWT. Disebut Al-Mu'tafikat, kaum yang dibalik buminya. Hancur mereka semuanya, tidak tersisa. Ada kaum yang Allah kirimkan kepada mereka angin kencang. Kaum Samud, kaum Ad, fa amma adun fa ahliku wa amma adun fa ahliku bi rihin sarsarin atiyah sakhkharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فَذَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Kaum Ad, Allah kirimkan angin yang sangat kencang dan sangat dingin, menghembus sampai mencabut semua penghuni rumah-rumah mereka. Sekalipun rumah mereka terbuat dari batu yang keras, Allah cabut mereka dari rumahnya dan Allah bikin mereka bergelimpangan di pinggir jalan seperti bergelimpangan pohon-pohon kurma di samping-samping mereka. Begitulah Allah menyiksa mereka, mengadab mereka. Apakah kalian semua bahwa Allah, aku bisa menghancurkan semua itu dan aku datangkan manusia yang lain? Kalau kamu tidak mau patuh, aku bisa, kata Allah SWT. Ini saking marahnya Allah SWT. Inna ana qadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi aku sampai kapanpun. Aku yang bisa semua itu melakukan itu. Lalu kemudian manusia menganggap Allah sangat kecil, Allah tidak penting. Saya pernah bertanya pada salah seorang supir bos, ya. Saya tanya, dia menjemput saya waktu ada acara pengajian. Saya tanya, Pak supir, Bapak kalau dipanggil bos jam 2 malam bangun, bangun Pak Ustaz. Terus Bapak kan capek. Iya Pak Ustaz, tapi kan bos, jadi capek-capek saya tahan. Terus disuruh ngantar keluar kota, Bapak berangkat Pak Ustaz. Kenapa bos? Iya. Tapi kalau dipanggil Allah sholat subuh, aduh Pak Ustaz, itu yang Pak Ustaz, saya sering terlalu lama aja sering sholat. Jadi insyaAllah ini kita harus menyadari ya, bahwa ternyata seringkali Allah tidak anggap kecil. Allah sudah menggambarkan sebagian rupa dalam Al-Quran, dianggap tidak penting. Jadi kalau ancaman bos dengan PHK, ya Allah, menakutkan sekali. Jadi kalau bos mengancamkan awas akan di PHK, akan dipecat, ya Allah, itu menakutkan sekali. Tapi kalau ancaman Allah ini neraka, Allah akan mengazab, itu saya tidak menggetarkan. Perhatikan, kalau kita baca ayat ini luar biasa, bagaimana Allah murkanya kepada manusia yang tidak tahu diri, hidup di bumi Allah, di bawah langit ciptaan Allah, pakai matahari ciptaan Allah, air hujan yang mengguyurnya itu Allah yang bikin, air minum yang dia minum dari Allah, semua itu fasilitas mata, darah yang mengalir, jantung yang bergerak itu semua dari Allah SWT. Ternyata itu semua seringkali dianggap kecil. Padahal ya Allah, ini saya punya cerita Pak, mungkin saya pernah cerita di sini, tapi saya ingin ceritakan mungkin bisa mengingatkan kembali cerita ini. Sekitar setahun yang lalu saya beritikaf. Di akhir hari itikaf itu, semua para peserta itikaf menyampaikan pesan-kesan. Salah seorang yang ikut itikaf itu adalah salah seorang direktur perusahaan. Dia bercerita, saya punya sahabat, dia direktur bank internasional, kena penyakit gagal ginjal. Dioperasi, diobati sampai ke Singapura. Puncak usaha itu, tim dokter mengatakan, kami tidak sanggup membantu Anda. Lalu direktur utama ini atau bos ini, dia mengatakan kepada tim dokter, aku punya saham di perusahaan saya 3 triliun. Kalau Anda bisa menyelamatkan ginjal saya bisa hidup normal, separuh saham saya ambil kamu. Lalu tim dokter mengatakan, Musul, we cannot help you, kami tidak sanggup melakukan ini. Lalu dipanggil lagi tim dokter itu kepada tim dokter, dia mengatakan, ini aja, semua saham saya ambil 3 triliun, silakan, asalkan tolong diselamatkan saya. Lalu dia mengatakan, setelah itu ternyata puncaknya adalah dia meninggal dunia. Perhatikan, dipikir-pikir ya, kalau ada seseorang, katakanlah gaji bulanannya 100 juta, kalau dia bekerja sampai usia 70 tahun, katakanlah itu di total berapa coba? Gaji per bulan 100 juta kalikan 70 tahun sampai usia 70 tahun, itu total berapa? Kalau total sampai 1 triliun gak? Gak ada yang pegang, perhatikan. Subhanallah, gaji 100 juta itu kasih gaji paling besar dalam ukuran normal yang kita ketahui, ya, per bulan 1 juta. Ternyata seluruh hidupnya dia bekerja tidak sanggup seluruh totalnya itu mengganti satu ginjal. Apalagi hanya gaji 10 juta lalu tidak sholat, di 10 juta lalu kemudian tidak patuh kepada Allah, enggak sempat baca Quran, hanya di 10 juta, ya keterlaluan. Keterlaluan kalau sampai Allah diremehkan seperti itu. Sungguh ini satu hal yang harus kita renungkan, bahwa ternyata Allah terlalu banyak mengasih kepada kita nikmatnya mata terhingga, yang kalau dihitung dengan materi yang kita punya tidak ada harganya apa kita punya itu. Makanya Allah menagih dengan seperti ini, masih kurang apa kepadamu, sampai-sampai Allah menurunkan surat khusus yang menagih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali Allah mengulang surat itu, masih kurang apa aku kepadamu sampai sedemikian rupa kamu mengabaikan aku. Semua aku sudah kasihkan, di dunia aku kasihkan, di akhirat aku kasihkan, lalu kamu mengabaikan aku, masih kurang apa aku kepadamu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Begitulah Allah menagih seperti itu supaya manusia tahu diri dan mengerti apa seharusnya dia lakukan selama hidup di muka bumi ini. Kemudian makanya ketika Allah melihat manusia terlalu lalai dan begitu sombongnya di muka bumi dan tidak mengindahkan azan yang dikumandangkan, seakan-akan azan itu suara biasa dan tidak menjawabnya, bahkan tidak bersegera berhenti ketika mendengar azan untuk sholat, Allah marah. Lalu apa kata Allah? Fadharhum, fadharhum, biarkan mereka yakhudhu wa yal'abu, biarkan mereka bersenang-senang, bermain-main, silakan, silakan kerjakan apa saja, silakan, sudah, gak usah lagi mereka beri peringatan, sudah, diberi peringatan tidak masuk ke hati mereka, diajak tidak mau, biarkan mereka makan, bersenang-senang, berbuat maksiat, silakan. Hatta yulaku yaumahumul ladhi yu'adun, sampai tiba saatnya nanti mereka menemukan hari yang Allah janjikan. Ini sudah ancaman, ancaman yang sangat pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menggambarkan yauma yakhrujuna minal ajdas, pada hari itu mereka keluar dari alam kubur mereka, ajdas alam kubur, siroa bersegera, ka'annahum ila nusubi yufidun, seperti dulu ketika mereka bermain-main mengejar bendera, mereka semua berkumpul mengejar bendera itu. Kita masih ingat ketika kita masih dulu bermain pramuka, ketika sang ada komando bendera kita bersegera. Seperti ini kata Allah sebentar nanti ketika mereka keluar dari kubur, langsung mereka bangkit, dan ketika mereka menuju tempat yang sama seperti dulu mereka di muka bumi mengejar bendera yang dituju oleh mereka. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Lalu Allah menggambarkan jiwa mereka, bahwa mereka tidak punya harapan lagi. Di depan mereka nampak api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memperdekatkan neraka. Wa burrizatil jahimu liman yara. Api neraka digotong oleh malaikat, ditampakkan di depan mata mereka, dan mereka melihat tempat-tempat neraka. Maka mereka langsung seketika tundukkan kepada khasyiatan abasaruhum, mereka tunduk. Di sini kita baru paham makna khusyuk, bahwa khusyuk artinya tunduk, penuh ketakutan. Ketika kita dalam salat kita selalu khusyuk, tundukkan kepala, maka di akhir kita akan berseri-seri memandang tempat kita di surga. Orang-orang kafir, para pendosa yang lalai di dunia, mereka tidak pernah khusyuk. Maka ketika sampai di akhirat, kata Allah, saatnya sekarang kamu khusyuk, karena kamu di dunia tidak pernah khusyuk. Dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah firman khasyiatan abasaruhum, mereka khusyuk, tunduk pandangan mereka, tidak bisa melihat ke depan. Tarhaquhum zillah, dipenuhi dengan kehinaan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak punya harapan, tidak punya harapan. Di depan mereka hanya yang nampak neraka, sudah Allah persiapkan tempatnya. Dalam hati mereka, mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu di dunia, kami gunakan telinga kami untuk mendengarkan firman Allah SWT, kami gunakan akal kami untuk memahami ajaran Allah SWT, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan masuk neraka. Inilah kebenaran yang harus kita paham. Coba Bapak Ibu ya, sempatkan baca kisah-kisah orang-orang yang baru masuk Islam. Ini kisah-kisah seperti ini, baca banyak di internet, banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Banyak sekali mereka berkisah, kenapa aku terlambat mendapatkan cahaya kebenaran ini. Sungguh di hari kiamat aku akan menuntut kepada orang-orang yang telah beriman lebih dahulu, mengapa mereka tidak segera menyampaikan kebenaran ini kepadaku. Aku menuntut orang-orang Islam, kenapa mereka tidak segera menyampaikan kebenaran ini kepadaku. Ayah ibuku sudah mati sebelum mereka mendengar kebenaran itu. Seandainya dulu orang Islam semuanya bekerja untuk menyampaikan kepada mereka, mungkin ayah ibuku akan beriman. Dia berkata dalam hatinya, dia menangis, menangis. Dia gembira ketika menjadi muslim, tapi dia sedih, kenapa kok orang Islam banyak tidak bersungguh-sungguh menyampaikan ini. Perhatikan kepada Allah, sementara orang Islam sudah beriman, sudah punya Quran, tidak sempat membaca Quran, tidak sempat menyampaikan ini kepada orang lain, sehingga jumlah orang kafir semakin banyak sebagainya. Sungguh barakallah, banyak kisah-kisah di mana mereka masuk Islam karena mereka sudah mendengar kebenaran itu. Dan sekarang saatnya kita harus bersegera untuk menjadi contoh bagi mereka. Kita mengajak orang lain, kenal-kenal mereka tentang Islam. Mereka butuh tentang Islam. Kalau itu pada kita semua, kalau tidak, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Makanya ketika mereka tunduk lepat dan khusyuk, karena mereka merasa berdosa, karena mereka tidak mendapat kebenaran, tidak mendapat bimbingan itu, maka mereka hina. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adzur." Itu dia hari yang dulu kami telah janjikan, sementara kalian mengingkari dan kalian tidak percaya tentang hal ini. Inilah Bapak Ibu Allah, penutup surah Al-Ma'arij yang menggugah kita supaya kita bangkit menjadi seorang mukmin yang kokoh, dan kita bersungguh-sungguh mengajak orang-orang tidak beriman, yang tidak berdaya, yang mereka tidak ketahui, tidak tahu jalan kebenaran, supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari adalah, pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari atas perbuatan orang-orang kafir yang segera menolak terhadap kebenaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sangat benci dalam sikap seperti ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari dualisme wajah mereka. Dualisme wajah mereka. Di saat yang sama mereka ingkar terhadap ajaran Allah, di saat yang sama mereka ini masuk surga. Ini dua sikap yang kontradiktif. Di saat yang sama benci kepada Allah, benci kepada Rasul, tidak ikut Allah, tidak ikut Rasul, tapi ini masuk surga. Ini Allah benci sekali terhadap perbuatan seperti ini. Ini sudah mulai banyak orang-orang yang mengaku beriman, kemudian ada dualisme dalam dirinya. Ya. Mengaku ikut Allah, beriman kepada Allah, tapi perbuatannya ikut syaitan. Mengaku beriman kepada Allah, perbuatannya ikut syaitan. Tidak konsisten. Seperti lalat. Di tempat yang baik, datang. Kue enak, datang. Kotoran manusia, datang juga. Tempat yang jijik, datang. Sampah, datang juga. Tempat yang baik, datang. Begitu lalat. Seperti penyakit, yang membawa penyakit. Dia tidak konsisten. Nah, sholat, datang. Korupsi, oke. Haji, datang. Berzina, oke. Tidak jelas seperti ini. Harus jelas seorang mukmin. Komitmen. Allah sangat benci terhadap sikap yang dualisme. Ikut Allah, Allah. Jangan Allah, oke. Syaitan, oke. Tidak jelas. Mana yang dipilih? Surga atau neraka? Jelas. Neraka sekali. surga sekali. Biar sekali menikmati. Para mukmin menikmati di surga, silakan. Di sini capek enggak apa-apa. Kalau neraka, ya sudah. Sekarang bersenang-senang dengan dosa-dosa. Nanti neraka disana buahnya. Disinilah bahwa Allah sangat benci terhadap sikap egoistik. Seorang mukmin harus komitmen terhadap kebenaran yang Allah ajarkan. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tidak mungkin masuk surga dengan sikap seperti itu. Kenapa? Karena surga bukan sekedar Allah ciptakan murahan. Tidak. Allah ciptakan surga ini sebagai tempat yang abadi, yang diperoleh oleh perjuangan yang jujur dalam hidupnya. Makanya kata Allah, ingatlah kamu, diri kamu, harus tahu diri, kamu bukan Tuhan, kamu tidak bisa ngapa-ngapain, kamu itu makhluk yang hina, jangan melawan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang keempat, bahwa Allah bersumpah dengan dirinya yang maha kuasa, memiliki timur dan barat, bahwa Allah tidak butuh manusia. Dan Allah bisa mendatangkan manusia yang baru, yang patuh. Kalau memang manusia yang ada tidak mau ikut Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bisa, kata Allah, mendatangkan manusia yang baru, yang patuh, kalau memang kamu tidak mau patuh kepadamu. Begitulah Allah berjanji. Yang kelima, bahwa Allah menjamin kepada orang musyrik azab yang pedih. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, silakan bermain-main, silakan bersenang-senang, silakan, kau pasti di akhirnya akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini para pembawa, saya teringat dengan sebuah perumpamaan. Ya, saya baca sebuah buku. Perumpamaan kita sekarang ini seperti berhadapan dengan dua pintu gerbang. Di pintu gerbang satunya kita membaca pengumuman, jika Anda melewati pintu ini, Anda akan melewati jalan yang berliku-liku, terjal, berbatu-batu, serba sulit. Tetapi kalau Anda sabar melewati jalan ini, Anda akan mendapatkan di ujung jalan ini sebuah istana yang megah, yang indah, dan Anda akan senang. Setelah itu, pintu gerbang yang kedua ada pengumumannya. Jika Anda lewat pintu ini, Anda akan mendapatkan jalan mulus, nyaman, santai, senang, lancar, semua boleh, nyaman. Tapi di ujung jalan ini ada api membara yang akan membakar Anda selama-lamanya. Mana yang dipilih? Yang pertama. Tidak ada jalan tembus. Tidak ada jalan tembus. Nah, ini yang keempat ini. Maksud di sini mau tembus. Nah, itu tidak ada. Dari sini lah. Allah, jalan ke surga memang ada salat tahajudnya, ada baca Qurannya, ada halal, ada haram. Itu ya, kita harus sabar. Tapi di akhir insyaallah ada surga, kata Allah semua. Tapi ini memang nyaman, indah. Tapi ingat, di akhirat neraka. Kata Allah terhadikan bahwa biarkan mereka bersenang-senang, ayo senang-senang. Tapi di akhirnya nanti, kata Allah, ada api yang membara. Inilah Bapak Ibu, semoga Allah memberkati kita semua. Dan masih ada waktu, jika ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.